Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab al-wasiyatu bin nisa, bab tentang wasiat kepada para wanita. Yang dimaksud wasiat kepada para wanita yaitu wasiat untuk berbuat lemah lembut kepada mereka, dan untuk kita selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, yang dimana mereka para wanita yahtajna, mereka butuh kepada orang-orang yang menjaganya, orang-orang yang meluruskannya, dan orang-orang yang menyempurnakannya. Karena mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan qasirat, kurang. Qasirat fi aqlin wa dinin, yang kurang dalam akalnya dan agamanya. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dari sisi mana para wanita itu qasirat naqsin fi aqlin wa dinin, wanita itu kurang akalnya dan agamanya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya seorang wanita, mereka adalah orang yang kurang akalnya, yaitu ketika adanya persaksian asy-syahadah. Iya, mereka bisa diterima persaksiannya kalau berjumlah dua orang. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki hanya satu orang, ini bisa diterima persaksiannya. Adapun wanita, satu orang tidak diterima. Yang diterima adalah dua orang. Ini an-naqsun fi aqlin. Adapun naqsun fi dinin, yaitu bahwasanya mereka para wanita tidak seperti laki-laki. Mereka para wanita adanya hari-hari yang wajib baginya untuk meninggalkan sholat dan puasa. Iya, satu bulan terkurangi. Iya. 7 hari mereka diharamkan untuk berpuasa dan juga melakukan salat dan ibadah yang lainnya. Iya. Berbeda dengan laki-laki. Nah, ini menunjukkan tentang bahwasanya mereka adalah orang-orang yang butuh untuk dijaga, untuk dibenarkan, untuk diluruskan, dan untuk disempurnakan. Siapa yang melakukannya, meluruskan, membenarkan, menyempurnakan agamanya dan akalnya? Yaitu kita para laki-laki. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Para laki-laki itu laqawamun, orang-orang yang qawam, yang menjaga, yang memimpin alan nisa terhadap para wanita. Iya, berwasiat kepada mereka para wanita dengan lemah lembut. Iya, meluruskan kesalahan-kesalahan mereka ketika mereka terjatuh kepada ketergelinciran. Iya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, terhadap keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Maka bab ini, ya, bab tentang wasiat untuk kita berlemah lembut, berkasih sayang kepada mereka, dan kita selalu bertakwa kepada Allah terhadap mereka. Ya, jangan biarkan mereka dalam keadaan bengkok. Jangan biarkan mereka dalam keadaan tergelincir. Tetapi kita laki-laki aqwamun, ya, menjaga, menaungi, ya, membimbing mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang bab ini adalah surah An-Nisa. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, para wanita, bil ma'ruf, dengan baik, dengan ma'ruf. Iya. Bergaul, mu'asyarah, itu maknanya adalah musahabah. Iya, musahabah. Musahabah itu bersahabat, ya, dekat. Wal muamalah, dan bergaul. Ya. Fayu'amiluhal insan bil ma'ruf wa yusahibuha kadzalik. Dan bergaulah kalian kepada para wanita dengan baik, dengan ma'ruf, dan bersahabat dengan mereka. Ya. Naam. Bergaul dengan baik, ya, kepada mereka para wanita, memberikan suri tauladan yang baik kepada mereka, menampakkan, ya, kewibawaan kepada mereka para wanita. Nah, membimbing mereka kepada kebenaran dan kebaikan. Ya. Tegas dan marah ketika mereka melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. 6. Wal ma'ruf, adapun ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Kebaikan. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang diketahui, yang dikenal oleh syariat, dan yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Walaupun, ya, hal tersebut dijauhi oleh kebiasaan manusia. Kalau syariat mengatakan itu perkara yang baik, maka itu termasuk ma'ruf. 6. Jadi, anggapan kebaikan itu adalah anggapan yang ditetapkan oleh syariat, bukan oleh adat atau kebiasaan, ya, penduduk atau daerah setempat. 6. Tetapi landasan dan patokannya adalah syariat. Kalau syariat mengatakan ya, itu bukanlah suatu perkara yang ma'ruf, maka itu bukan perkara yang ma'ruf. Ya. Naam. Walaupun adat setempat mengatakan itu perkara yang ma'ruf. Ya. Jadi yang teranggap adalah apa yang ditetapkan oleh syariat. Begitu pula al-munkar, perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar itu adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat. Sesuatu yang diingkari oleh syariat. 6. Jadi, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang baik. Ini menurut timbangan syariat. Bukan hawa nafsu, ya. Bukan adat istiadat, tetapi naam patokannya adalah syariat. Ini dalil bahwasannya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwasiat kepada para wanita dengan baik, ya. Yang namanya pergaulan, ya, naam muamalah, maka di sana adanya wasiat-wasiat, ya, nasihat-nasihat yang baik kepada para wanita. Kemudian dalil yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil bainan nisa di antara istri-istri. Ya, berarti di sini menunjukkan kepada mereka yang memiliki dua istri atau lebih. 6. Allah menjelaskan bahwasannya manusia itu tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara istri-istri mereka. Walau harastum, walaupun kalian berkeinginan keras untuk berusaha adil terhadap mereka. Ya. 6. Maka ya, ini tidak akan bisa. Seperti apa? Seperti kecintaan. Seperti kecondongan, ya, atau yang lainnya yang terkait di dalam hati seseorang. Ya. Adapun dalam perkara yang terkait dengan badan, ya, nafkah atau nafkah, ya, atau bermuamalah atau membagi malam, ya, memberikan pakaian, ini mungkin bisa, ya. Dia berusaha untuk berbuat adil, tetapi kecintaan, kecondongan ini tidak akan bisa dibohongi. Ya. Mesti, ya, di antara istri-istrinya ada salah satu yang paling dia cintai dan dia condong kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lang tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara wanita-wanita, istri-istri kalian, walaupun kalian berkeinginan kuat, berkeinginan, ya, sangat untuk melakukannya, kalian tidak akan mampu. Fala tamilu kullal mail, maka janganlah kalian terlalu condong kepada wanita yang kalian suka kepadanya. watadaruha fatadaruha, lalu kalian membiarkan wanita yang lain. Ya. Naam. Kal muallaqah, seperti gantungan, yaitu seperti sesuatu yang terkatung-katung, yaitu antara langit dan bumi, tengah-tengahnya. Kal muallaqah. Ya. Naam. Selalu dia condong kepada satu orang ini karena kecintaannya, karena ya, kecondongannya. Lalu yang lainnya dia biarkan. Naam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamilu qulal mail fatadaruha kal muallaqah." Jangan kalian lakukan seperti itu. Ya. Walaupun memang tidak bisa, ya. Walaupun tidak bisa, tetapi jangan, ya. Jangan kalian tampakkan kecondongan tersebut. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena seseorang wanita ketika ya, suaminya melihat, istrinya melihat suaminya, ya. Seorang wanita melihat suaminya condong kepada salah satu dari istri-istrinya, maka ini akan membuat ta'ban aziman, akan membuat kecemburuan yang sangat. Ya. Ya. Kita harus mengerti ini. Ya. Nam, bagi para laki-laki. Ya. Ini membuat dia sangat cemburu, sangat capek. Ya. Sangat, ya. Nam, berpikir, melakukan, ya. Banyak berpikir, ya. Pikiran ta'ban aziman, ya. Ketika seorang istri melihat suaminya condong kepada salah satu dari istri-istrinya, maka ini akan membuat kecemburuan yang sangat. Nah. Ya. Maka apakah mungkin, ya. Apakah mungkin menyatukan 4 orang istri dalam satu kamar? Pertanyaannya, apakah mungkin? Ya. Lalu gantian, ya, karena hak malam ini adalah untuk si Alana, malam yang besoknya untuk Fulan, dalam satu kamar, apakah mungkin? Ya, naam. Taib. Maka, ya, kalau dilakukan seperti itu, wanita yang lainnya, yaitu istri yang lainnya, yang tidak dicondongi oleh suaminya tersebut, akan merasa terkatung-katung. Ya. Waktunya giliran saya, ya, kok, ya, bukan bagian saya. Nah, demikian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian lakukan hal seperti itu. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kalian tuslihu, melakukan perbaikan-perbaikan, ya, memperbaiki diri-diri kalian, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, ya. Naam. Atau, ya, kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalian tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Naam. Saya tidak mampu. Ya, untuk melakukannya artinya tidak bisa berlaku adil terhadap kecintaan dan kecondongan. Saya tidak mampu. Maka ya, fa innallaha kana ghafurur rahima, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat ini menjelaskan tentang ya, wasiat kepada para wanita untuk berlemah lembut, ya, dan bergaul kepada mereka dengan baik. Naam. Dan juga ya, memberikan hak-hak mereka, naam, dan juga ya tidak menampakkan ya kecintaan yang terlalu kepada salah satu dari istri-istrinya di hadapan istri-istrinya yang lain. Nah, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakmampuan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni perkara yang manusia itu tidak mampu untuk melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadbaru jami'.